طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سلامه الله سبحانه وتعالى Allah mudahkan kita melanjutkan majlis kita yang membahas kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang kelima. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pembacaan dari surah An-Nisa ayat yang ke-194. Nah, silakan dibaca Abu Fatim. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may ya'mal minas shalihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Dan siapa yang melakukan amal soleh dari laki-laki atau perempuan dan dia beriman, maka mereka itu akan dimasukkan ke surga dan tidak dizalimi sedikitpun. Al-waw harfu isti'naf, man isim sartin sebagai mubtada, ya'mal fi'lun mudari'un majazum biman, minas solihati jar wa majrur, min zakarin jar wa majrur, aw harfu atfin, unsa ma'tub ke zakarin, wa harfu atfin, al-waw harfu atfin, huwa mubtada, huwa domir sebagai mubtada, mu'min, khobar alfa'u ya waw hal ya. Waw hal kan menjelaskan keadaan kan. Iya. Jadi siapa saja yang mengamalkan amal soleh dari laki-laki dan perempuan sementara dia beriman, berarti ini waw hal. Hal waw hal kan. Alfa'u aku jawab dari man tadi bukan Ustaz? Iya betul aku jawab. Ulaika isim mausul sebagai mubtada, isim isyarah sebagai mubtada, ya dakhuluna fi'lu mudhari'un alwaw fa'il aljannata maf'ulun bih alwaw harfu 'atfin la kanafiyah sadah lainnya lah tidak la kanafiyah yughlamuna fi'lu mudhari'un alwaw fa'il. Ini fi'il mudhari-nya fi'il mudhari majhul, ya kan? Oh iya, San. Ya, San. Al-waw maf'ul atau mabni lil majhul, ya. Naibul fa'il, San. Naqiran maf'ulun bih, ya, San. Sedikit. Enggak, hal ini, hal. Oh, hal, sedikit. Tafsirnya. Khobarnya man, mana khobarnya man? Khobarnya man, jumlah dari ya'mal dari sade. Bukan. Oh, bukan. Jumlah dari ulaika ya tersebut aja. Oh, ulaika. Kan jawabnya di situ kan? Setelah Pak jawab. Oh, nah. Maksudnya ayat 124. Wa may ya'mal minal a'malis solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun billahi ta'ala wa bima unzila minal haq fa ulaika yadkhuluhumullahu aljannah yudkhiluhumullahu aljannata darun naimi almaqimi wala almuqimah almuqimah wala yunqasuna min sawab bi a'malihim syai'an walau kana miqdarun miqdar miqdar run Mikdar kan ya khobarnya. Kalau isimnya balik ke sawab. Oh, khobarnya. Khodaron nukwati. Ya. Fi zahrin nuwati. Nawati. Peran siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah Ta'ala, dan dengan apa yang diturunkan dengan kebenaran, dari kebenaran, mereka itu akan dimasukkan Allah ke dalam surga, tempat yang tempat penuh kenikmatan, dan tidak dikurangin dari pahala amal-amalan mereka sedikit pun saja. Walau ukuran sebuah lubang sedikit ya. di muka anawat itu biji. Oh, di muka biji lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Dan siapa saja yang mengamalkan amalan saleh dari kalangan laki-laki atau perempuan sementara dia orang beriman, maka mereka ya Allah masukkan ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Jadi ini jelas bahwa orang yang mengamalkan kebaikan, ya amal saleh, mau dia laki-laki atau perempuan, kalau dia beriman maka Allah masukkan ke surga. Artinya ada syarat beriman. Misalnya ada orang Kristen dan orang kafir. Bill Gates itu contohnya, itu kan masya Allah ya. Maksudnya masya Allah itu dalam hati kalau nyumbang itu nggak nanggung-nanggung. Kita kan paling nyumbang paling banyak berapa sih? Cinta itu, dia kan triliunan gitu ya sekali nyumbang. Apakah ya ada manfaat amalannya? Enggak, karena syaratnya apa? Wa mukmin. Kalau nggak beriman, amalannya sia-sia. Ya, palingan dia akan dibalas di dunia aja. Tapi di akhirat ya tidak ada balasan untuk amalan. Karena syarat dimasukkan ke surga adalah beriman. Faulai kadufuna jannah walai lamuna nafiro. Maka mereka itu yang masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Jadi Allah Maha Adil, ya, kebaikan sekecil apapun akan dibalas, sebagaimana keburukan sekecil apapun juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baca ya mudah baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. Dan barang siapa yang baik agamanya dan yang menyerahkan berserah diri wajahnya untuk Allah, sedangkan dia berbuat kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasih. Wawu hadfu atfin, man isim mausul sebagai mubtada, isim syarat mubtada. Iya, isim syarat sebagai mubtada. Ahsanu. Ini bukan siapa saja, ini kan ini nanya kan? Oh ya. Istifham ya berarti. Siapa kan yang lebih baik agamanya gitu kan? Berarti ini bukan isim syarat karena analis semuanya nggak ada jawabannya kan? Ya. Karena kalau dia isim syarat pasti ada jawabannya di belakang. Ini kan gak ada jawabannya. Karena ini bukan isim syarat tapi nanya. Siapakah yang lebih baik agamanya? Berarti iman ini istifham sebagai tanda ya. Tanda. Nah, jadi kalau sebenarnya kalau istifham ini para ahli nahwu itu berselisih gitu ya. Seperti kalau kita nanya Mas Muka, sebenarnya mana yang terima, mana yang khobar? Ada yang mengatakan ma itu khobarnya muqaddam, Mas Muka mubtadanya muakhar. Tapi ada yang mengatakan sebaliknya, ma mubtada, Mas Muka khobarnya. Yang mengatakan ma itu adalah khobarnya, karena jawabannya, kan kalau kita tanya mas muka, jawabannya apa? Ismi, nyebut nama kan? Berarti kan ismi mubtada. Iya, berarti semua pun kita tanya mubtada. Tapi entah kenapa kebanyakan kitab Irobul Quran, kalau ada pertanyaan kayak gitu, ya, dikatakan bahwa isim sifatnya sebagai mubtada, kemudian pertanyaannya yang ditanya apa itu jadi khobarnya. Tapi itu apa namanya, ya nggak masalah sih. Toh yang penting kan kalau inti dari Arab apa sih, mempermudah kita memahami kalimat kan. Jadi mau dibilang itu isim sifatnya sebagai mubtada atau sebagai khobar, sah-sah aja gitu, karena nggak terlalu signifikan kebedaan. Jadi di sini kita ikutin kebanyakan tafsir kalau berkurang aja ya, sebagai mubtada ahsan baru khobar. Ya. Berarti oh, kalau ahsanunya khobar. Oh iya. Ahsanu khobar. Dinan tamyiz mimman jarwa majrurun aslama fi'lun madhin fa'ilnya huwa wajaha maf'ulun bihi ha'u mudhafun ilaihi. Tadi apa tadi dinan apa? Tamyiz. Tamyiz ya. Lillahi jarwa majrurun alwawu wawu hal huwa mubtada muhsinun khabar alwawu hatwatin ittaba'a fi'lun mudari'un fa'iluhu huwa ittaba'a fi'l mudari' fi'l madinya apa? Ittaba'a fi'l madina fi'l madi fa'ilnya huwa millata maf'ulun bihi ibrahima mudhafun ilaihi hanifan hal alwaw harfu atfin ittakhadha fi'lun madin allahu lafzul jalalah fa'iluhu ibrahima maf'ulun bihi khalilan maf'ul bihi kani. Nah akhirnya la ahada ahsanu dinan mimman inqada biqalbihi wasa'iro wasa'iri jawarihihi lillahi ta'ala wahdahu wa huwa muhsinun fi qawlihi wa amalihi muttabi'un amru rabbihi wattaba'a dina ibrahima wa syar'ihi ma'ilan an adil aqidatil fasidati wa syara'i'il batilati wa qad istafa Allahu Ibrahima alaihi salatu wassalam wattakhadahu safiyan min baina sa'iri khalqihi min baini sa'iri khalqihi wa fi hadhihi al-ayati isbatu sifatil khullati lillahi ta'ala wa hiya a'la maqamatil mahabbati wal istifa'i. Artinya tidak ada satupun yang baik agamanya, barang siapa yang hatinya patuh dan seluruh badannya juga patuh kepada Allah Ta'ala semata, sedangkan dia dalam berbuat kebaikan dalam perkataannya dan perbuatannya, mengikuti perintah Rabb-nya dan mengikuti agama Ibrahim dan syariatnya, dia terhindar dari akidah yang rusak dan syariat yang batil. Dan Allah telah memilih Ibrahim alaihi salatu wassalam dan menjadikannya sebagai teman yang baik di antara seluruh makhluk-Nya. Dan di ayat ini ada penetapan sifat yang alami, nah, yang tetap bagi Allah. Al-Sulla itu masa dari Khalil, jadi sifat persahabatan. Ada sifat penetapan sifat persahabatan bagi Allah Ta'ala, dan itu adalah tempat bukan cinta yang paling tinggi. Cinta yang paling tinggi. Kedudukan cinta yang paling tinggi dan istofa ini pemilih. Maksudnya kedudukan cinta dan orang pilihan yang paling tinggi. Cinta dan orang pilihan yang paling tinggi. Baik, memang. Wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahima hanifa wattakhadha Allah Ibrahima khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan, menghadapkan wajahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala sementara dia berbuat ihsan, sementara dia berbuat kebaikan dan mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam hanifan dalam keadaan lurus. Dan Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil. Jadi orang yang baik agamanya adalah orang yang menyerahkan dirinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan dia berbuat kebaikan. Ya, apa yang dimaksud dengan ihsan? Ini ada di dalam hadis. Ya. Apa yang maksud dengan ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Kalaupun kalian enggak mampu melihatnya, maka sungguh Allah pasti melihat. Ini namanya ihsan. Orang-orang yang meyakini bahwa setiap perbuatannya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengikuti milahnya Ibrahim Hanifah. Karena Nabi Ibrahim adalah bapaknya Tauhid. Bapaknya Tauhid. Darinya lah lahir para nabi. Seluruh para nabi selain Ibrahim semuanya keturunan beliau. Ya. Kalau sebelum Ibrahim kan beda-beda gitu ya. Tapi setelah Nabi Ibrahim, semuanya dari anak keturunan beliau. Karena memang ini doanya Nabi Ibrahim AS dan dikabulkan. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil. Khalil itu di atasnya Habib. Jadi kalau kita cinta sama orang dengan cinta yang cinta sih cinta, tapi biasa cinta itu namanya Habib atau Habibah. Nah di atas Habib namanya Khalil. Ya. Jadi Khalil itu tingkatan cinta paling tinggi. Jadi kalau misalnya kita mengatakan pada istri kita anti Khalilati, ya itu berarti udah cinta yang paling tinggi, nggak bakal diduakan oleh kita. Gitu. Ya. Tapi kalau Habib masih bisa. Jadi kalau Habib itu cinta tapi enggak yang puncak. Kalau Khalil itu cintanya cinta yang puncak. Jadi Allah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil. Nah, karena kita lihat perjuangan Ibrahim ini luar biasa ya. Menentang bapaknya sendiri ya. Berani menghancurkan berhala ya demi mendakwahkan tauhid kepada kaumnya yang saat itu gemar melakukan syirik. Makanya Allah jadikan Ibrahim sebagai Khalil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. Dan untuk Allah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, dan Allah terhadap segala sesuatu meliputi. Al-wawu harfu atfin. Istinaf aja. Al-wawu istinaf lillahi jar majrur. Ma sebagai lillahi jar majrur sebagai mubtada khabar muqaddam. Ma ismu mausul. Sebagai mubtada muakhir. Bisamawati jar majrur al-wawu harfu atfin ma ismu mausul sebagai ma'atub kepada ma'awal fil ardi jar majrur al-wawu harfu atin kana fil madinakis Allahu ism al-abud zajak rabdud jalalah isim kana bikulli jar majrur syai'in mudah-mudah pilih jumlah mudah-mudah pilih jumlahnya jadi khobar kana. Oh, muhito jadi khobar kana. Walillahi jami'u apa jami'a? Walillahi jami'u. Walillahi jami'u ma fi hadhil kauni minal. Hah? Pada hadhihi ada. Fi hadzal kauni minal makhluqati. Oh. Jadi Umdada muakhar. Sinyalnya ini. Di Asus jangan apa. Apa nih tadi internetnya nih? Tadi itu kayak melalui Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi jami'u ma fi hadzal kauni minal makhluqati fahiya mulku lahu ta'ala wahdahu. Fahiya mulkun. Fahiya mulkun lahu ta'ala wahdahu. Wa kana Allah ta'ala. Mulkun su malikun. Malikun. Fahiya malikun lahu ta'ala wahdahu. Wa kana Allah ta'ala bi kulli syai'in muhita. La yahfa alaihi syai'un min umuri khalqihi, dan hanya untuk Allah semua apa yang dan milik Allah, dan milik Allah semua yang ada di hadil semua makhluk ya fahiya, dan itu adalah kerajaan untuknya yang maha satu, dan Allah ta'ala terhadap segala sesuatu meliputi tidak sepi lagi. Saya Pak. Tidak tersembunyi kepadanya segala sesuatu makhluknya. Ya, sesuatu dari urusan-urusan makhluk. Oh, dari segala sesuatu dari urusan-urusan makhluknya. Baik, ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, dan Allah pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Ya, jadi apa yang ada di langit dan bumi ini milik Allah. Kita hanya dititipin aja. Makanya enggak ada yang bisa kita sombongin gitu ya. Rumah yang kita miliki, mobil yang kita miliki, kendaraan yang kita miliki, semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma kebagian jatah dititipin. Jadi jangan sombong. Kayak tukang parkir aja ya. Mobilnya banyak tapi enggak pernah merasa memiliki. Karena itu bukan punya dia. Sama ya rumah kita ya, kemudian kendaraan kita. Jadi kan itu sarana menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta kita miliki malah menjauh dari Allah, ya, maka hati-hati. Jangan-jangan itu bukan rezeki. Tapi namanya apa? Wajib. Apa istilahnya? Nikmat dalam bentuk ada? Istidraj. Ya. Jangan-jangan itu adalah istidraj. Ya. Jadi kalau kita diberi kenikmatan, tapi malah melalaikan kita dari kebaikan, ya makin malas sholat di masjid, makin malas ngaji. Jangan-jangan itu istidraj. Ya. Istidraj itu adalah nikmat dalam bentuk azab. Apa? Azab dalam bentuk nikmat. Jadi kan biasanya azab itu ya siksaan, hukuman, musibah. Ini memang enggak. Azab itu dalam bentuk nikmat. Ya biar apa? Biar ntar dia kaget. Jadi berkata, kalau kita muji orang itu kita sanjung dulu. Habis kita sanjung setinggi langit, habis itu kita cacimaki. Itu kan lebih terasa efeknya. Sama aja kayak misalnya, kalau orang dari kecil miskin, tuanya miskin, biasa gak? Biasa. Tapi kalau dari kecil kayak, Terus lagi ya. Ayo Bu Hayat dibaca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yastaftunaka fin nisa. Qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla 'alaykum. Wa ma yutla 'alaykum fil kitabi fi yataman nisa illati la ya'tu. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepada kalian tentang mereka. Dan apa yang dibacakan atas kalian dalam kitab tentang anak-anak yatim, perempuan yang tidak akan memberikan pada mereka apa yang ditetapkan bagi mereka. Dan kalian ingin mengawini mereka dan mereka lemah dari anak-anak kaum dan hendaklah kalian pelihara anak-anak yatim secara adil. Dan apa yang kalian kerjakan dari kebaikan, maka sungguhnya Allah dengan itu Maha mengetahui. Ya Ustaz. Al-waw harfu istinaf, yastaftu na fi'il mudore, wawnya sebagai fa'il, al-kafu maf'ulun bi. Fin nisa'i jarwa majrur, uli fi'il amar, fa'ilnya domir mustatir anta, Allahu lafdul jalalah sebagai mubtada. Yufti fi'il mudhari, fa'ilnya dhamir mustatir huwa, kum maf'ulun bi. Fihinna jar wa majrur, al-waw harfu 'atfin, ma isim mausul sebagai ma'tuf ya. Iya ma'tuf ya. Iya. Terus al-waw. Ya, ma'tufnya ke mana ya? Galah tu jalalah ya Ustaz. Enggak lah. Enggak. Ya? Masa kalau jalalah berarti ikutan berfatwa atau enggak kan yang berfatwanya? Gimana kira-kira namanya? Namanya Hina ya. Fi Hina kan. Kan Allah memberi fatwa kepada kalian tentang mereka dan apa yang dibacakan. Nah, Ustaz. Yutla fil mudhari lil mabni lil majhul, naibul fa'ilnya dhamir mustatir huwa, alaikum jarwa majrur, fil kitabi jarwa majrur, fil yatama jarwa majrur, fi yatama. An-nisa'i mudhafun ilaih, allati isim mausul sebagai na'at dari nisa'i, la harfu nafin, tu'tuna fi'il mudhari, al-waw sebagai fa'il, ma isim mausul sebagai maf'ulun bih, kutiba fi'il madhi, mabni lil majhul, naibul fa'ilnya dhamir mustatir huwa, lahunna jarwa majrur, wa al-waw harfu 'atfin targhabu targhabuna fi'il mudhari'. Al-waw sebagai fa'il. An harfu masdarin wa nasbin. Tankihuhu fi'il mudhari' mansubun bi'am. Al-waw sebagai fa'il. Hunna maf'ulun bih. Al-waw harfu 'atfin mustad'ifina ma'tuf. Ma'tuf kemana nih mustad'ifina? Ala yataman nisa'i. Ya, minal wildani jar wa majrur. Al-waw harfu 'atfin. An harfu masdarin wa nasbin. Taqumu fil mudhari mansubun bi an. Al-waw sebagai fa'il. Lil yatama lam harfu lil yatama jar wa majrur. Bil qisti jar wa majrur. Al-waw harfu 'atfi isti. 'Atfin ya Ustaz. Yeah. Ma isim syart sebagai maf'ulun bi. Tafa'alu fi'il mudhari' majzum. Al-waw sebagai fa'il. Min khairin jar wa majrur. Fa'u harfu jawab. Inna harfu taukidin wa nasbin. Allaha lafzul jalala sebagai isim inna. Kana fi'il madhi naqis. Isimnya dhamir mustatir huwa. Bihi jar wa majrur. Aliman khobar kana. Khabar inna. Kan aliman untuk khabar yang kan, khabar inna mana? Jumlah dari kan, wasmiha, khabar inna. Jadi kalau bahasa Arabnya, wal jumlah tu min kan, wasmiha, wa khabar inna, min mahali rabbin, khabaru inna. Yatslubun nasu minka ayyuhan nabiyyu an tubayyana lahum ma ushkila alaihim fahmuhu min qadayan nisa'i wa ahkamihinna. Qulillahu ta'ala yubayyinu lakum umurahunna wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa'i. Fi yataman nisa'i lati la tu'tunahunna ma faradallahu ta'ala lahunna minal mahri wal mayrosi. Wal mirosi. Wa ghairi dhalika minal hukuki. Wa tuhibbuna nikahahunna. Au targhabuna an nikahahunna wa yubayyinu an nikahihinna yasa wa yubayyinu Allahu lakum amrad du'afa'i min as-sighari wa wujubal qiyami lil yatama wa humul ladina mata abauhum wa hum duna sinnul bulughi. Sinnil habis duna tukang enggak kira. Sinnil bulughi. Bil adli wa tarkil jawri alaihim fi huquqihim. Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah ta'ala kana bihi aliman. La yakhfa alaihi syai'un minhu wa la min ghairihi. Orang-orang meminta kepadamu wahai Nabi untuk menjelaskan perkara yang sulit dipahami oleh mereka tentang persoalan-persoalan wanita dan hukum-hukum tentang mereka. Katakanlah Allah Ta'ala telah menerangkan pada kalian tentang hal-hal tentang mereka dan apa yang dibacakan kepada kalian di dalam Al-Qur'an tentang wanita-wanita yatim yang kalian tidak berikan pada mereka apa yang telah Allah wajibkan bagi mereka berupa mas kawin, bagian warisan dan hak yang lain. Sedang kalian ingin menikahi mereka atau kalian tidak suka untuk menikahi mereka. Dia menjelaskan pada kalian perkara tentang orang-orang yang tidak berdaya dari anak-anak dan kewajiban mengurus anak yatim yang ditinggal mati oleh bapak mereka sebelum mencapai umur baligh dengan adil dan tidak curang terhadap mereka dalam hak mereka. Dan kebaikan apa saja yang kalian perbuat, maka sungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui. Tidak ada suatu pun kebaikan dalam perkara lain dan perkara lainnya yang tersembunyi baginya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. Dan mereka meminta fatwa kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang masalah wanita. Katakanlah Allah berfatwa kepadamu tentang para wanita dan apa yang dibacakan kepada kalian di dalam Al-Quran tentang wanita-wanita yatim yang kalian tidak mau berikan apa yang diwajibkan bagi mereka, yaitu berupa mahar dan warisan. Watarghabuna antakihuhun, dan kalian ya ingin menikahi wanita-wanita yatim tersebut. Jadi di sini dikatakan bahwa dalam Al-Quran telah dijelaskan hukum wanita, dan memang banyak ya. Jadi kalau kita baca dari surah Al-Baqarah aja udah ada ayat-ayat tentang hak-hak wanita, bagaimana kalau mereka sedang haid, kemudian masalah pernikahan, masalah perceraian, ya, masalah warisan, semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu dalam Al-Quran. Begitupun Allah telah menjelaskan al-mustad'afina minal wildan, ya, orang-orang yang apa namanya lemah dari kalangan anak-anak kecil. Wa antakum lil yatama bil qist, walaupun telah menjelaskan agar kalian mengurus anak yatim dengan adil. Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah kana bihi 'alima, dan apa saja kebaikan yang kalian lakukan maka sesungguhnya Allah pasti mengetahui. Nah, ayo zikir bisa. Nah, belum siap. Panjangan. Oke. Gimana? Baca siapa sekarang? Bukan ni aje. Khususnya tu baca. Kamu siapa? Khusus ni lagi. Nanti pun. Ayo buku ni aje. Maaf Ustaz. 128. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima ay yusliha baynahuma sulha wassulhu khair wa ukhdiratil anfusu shuh وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Dan jika seorang wanita takut pasangannya itu atau suaminya itu nusyush atau berpaling, maka tidaklah dosa bagi keduanya untuk mengadakan. Yang nusyush itu bukan suaminya, tapi dianya. Jadi Oh, jadi istrinya ya. Takut, dia melakukan khusus kepada suaminya. Melakukan khusus. Nggak ada istilah kepada ya. Sama kayak durhaka kan, istilah durhaka itu cuma buat anak kan. Nggak ada istilah orang tua ini telah durhaka kepada anak kan. Khusus itu istilah buat istri. Iya. Ulang ya Ustaz. Dan jika seorang wanita takut dia nusyus kepada suaminya atau berpaling atau menghindar, maka tidak dosa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian dengan sebenar-benarnya ya. Dan perdamaian itu lebih baik dan jiwa itu akan sesungguhnya jiwa itu kikir ya, bersifat kikir dalam keadaan kikir. Dan jika kalian berlaku baik dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat lagi maha teliti. Gitu, Ustaz. Ya. Al-waw harfu isti'naf, in harfu syartin, amro'atun mubtada, khofat, imro'atun. Itu mubtada ya, Ustaz? Ya, mubtada. Emang apa lagi? Ada, ya. Khofat fi'il madi, fa'ilnya domir mustatir hiya ya, amro'atun ya. Hiya ta'udu ala amro'atun. Ta'alimatu ta'nis min ba'liha jar wa majrur alha mudhofun ilai. Alha fi'ilnya. Ha mudhofun ilai nusyuzan maf'ulun bi dari khofa. Emang iya. Nusyuzan kayaknya nusyuzan itu ya hal ya. Hal yang hal ya. Dalam keadaan nusyuz ya. Hal. Karena takut hal. Juga butuh. Lazim ya. Nusyuzan hal au harfu atfin i'rodo ma'tuf ke nusyuzan. Alfa'u harfu jawab la nafhin junaha fi'il madi alaihima jar wa majrur an harfu nasbin wa masdairin yusliha fi'il mudhari mansubun bi'an dengan fa'ilnya alifu ya, al-alifu. Yang mana? Yusliha al-alifu. Ya, alifnya Pak. Baina zoroh makan huma mudhafun ilaih. Sulhan maf'ul mutlak. Was sulhu al-wawu harfu atfin. Sulhu mubtada khairun khobar. Al-wawu harfu atfin uhdiro fi'il maldi ya Ustaz. Wa uhdiro fil madi anfus fa'il anfusu fa'ilnya syuha maf'ulun bih. Al waw harfu atin in hafu syartin wa jazmin tuhsinu fil mudhari majzum in al waw sebagai fa'il. Al waw harfin tattaqu fil mudhari majzum ma'tuf dengan tuhsinu. Al-waw sebagai fa'il, al-fa'u harfu jawab, inna harfu taukidin wa nasbin, Allaha lafzu jalalah sebagai isim inna, karena fi'il madinakis dengan isim kananya, domir mustatir huwa, bima jarwa majrur, ta'amaluna fi'il mudhari, dengan al-waw sebagai fa'il, khobiron khobarkana. Jumlah dari kana bima ta'amaluna khobiro sebagai khobar dari inna. Nah. Wa in alimat imra'atun min zawjiha tarafu'an anha wa ta'alian alaiha awin sorofan. Awin sorofan. Anha fala isman. Fala isma alaihima an yatasalaha ala ma tatibu ya tatibu tatibu bihi nufusuhuma minal qasmati minal kismati awin nafaqati. Wasulha ula ada ini. Aula wa afdalu. sulhu ya, wa sulhu ula af wa afdolu. Oh, masih aula. Aula. Lebih utama, aula. Lebih utama aula, lebih baik. Aula wa afdolu. Wajubilat si atas. Wajubilatin nufusu alal harisi wal bakhili. Al bukhli. Bukhli. Bukhli. Faka'annal bakhila hadur. Faka'annal bukhla hadiruha. Faka'annal bukhla hadiruha. La yanfaku ya. La yanfaku anha. Wa in tahsunu mu'amalat. Wa in tuhsinu. Tuhsinu. Ya. Wa in tuhsinu mu'amalatu zaujatikum. Perlakuan dengan baik. Wa in tuhsinu mu'amalata zaujatikum. Wa takhofu allaha fihinna. Fa inna allaha kana bima ta'maluna min dhalika wa ghairihi aliman. La yakhfa alaihi syai'un. Wasayujazikum ala dzalika. Ini benar ya kata Bu Marsia. Jadi nususnya ini ternyata suaminya. Apa yang keliru jelasin. Jadi ternyata suami pun bisa nususnya. Ada juga bingung tuh. Iya, terjemahin ya. Dan jika seorang wanita mengetahui bahwa suaminya kan ya, suaminya karena zaujiha, karena suaminya itu meremehkan dia dan suaminya itu merasa tinggi ya, tinggi atau sombong kepada atau meninggalkannya, maka tidaklah dosa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian kepada apa yang menyenangkan bagi jiwa mereka berdua tentang pembagian atau nafkah, dan perdamaian itu lebih baik dan lebih utama. Jiwa-jiwa manusia itu tercipta dalam keadaan rakus atau tamak dan kikir. Mereka seakan-akan, fakaana tuh seakan-akan, Ustaz. Ya, seakan-akan kebahagiaan itu senantiasa ada, itu, tidak terpisahkan dari seseorang. Dan seakan-akan kekikiran itu senantiasa ada tanpa putus ya kepadanya, tanpa ya, berhenti kepadanya. Tidak berpisah. Ya, setiap manusia itu pasti ada kekikiran dalam dirinya. Gitu. Entah kepada dirinya atau ke istrinya atau ke anaknya atau ke orang lain. Lanjut. Dan jika kalian berlaku baik kepada istri-istri kalian dan takut kepada Allah atas mereka, maka sungguh Allah mengetahui apa yang diperbuat tentang hal itu dan selainnya. Allah Maha mengetahui, tidak ada yang tersembunyi baginya sedikit pun. Dan dia kelak akan membalas kalian atas semua itu. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inimra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulhan wassulhu khair wa uhdiratil anfusush shur wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan jika seorang perempuan takut ya kalau suaminya melakukan nusyuz kepadanya, artinya bersikap keras, berlaku kasar, suka marah-marah, ini menusyuzkan. Au i'radan, atau dia berpaling dari istrinya, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi keduanya, an yusliha bainahuma sulha, agar keduanya berdamai, ya, dengan benar-benar berdamai. Wasulhu khair. Dan berdamai itu lebih baik dari apa? Dari perceraian. Maksudnya apa sih berdamai itu? Jadi gini, misalnya ada seorang laki-laki punya istri banyak gitu ya. Punya istri dua lah gitu ya. Kemudian sebenarnya dia udah gak cinta lagi sama istri pertamanya misalnya. Makanya dia nikah lagi sama istri yang kedua. Tapi daripada nanti anak-anaknya terlantar, sementara anaknya tuh butuh status punya ayah gitu ya, punya yang ngurusin, tapi suaminya udah gak cinta lagi sama istrinya. Bawaannya kalau ketemu istri itu bawaannya memarah-marah mulu gitu kan, mau bentak-bentak terus. Maka daripada cerai mendingan damai. Damai dalam arti apa? Istrinya itu merelakan dirinya enggak didatengin. Tapi kewajiban nafkahnya jalan terus. Itu maksudnya. Jadi daripada cerai, kan kalau cerai kasihan anak-anak, kan kasihan juga istri pertamanya ini. Maka daripada cerai mendingan damai aja. Damai itu artinya dia merelakan bagiannya untuk istri yang lain. Jadi enggak apa-apa. Dia enggak didatengin sama suaminya. Yang penting kewajiban nafkahnya jalan terus. Itu maksud dari damai. Dan ini lebih baik daripada bercerai. Ya. Makanya ini menunjukkan bahwasanya bercerai itu dalam Islam perbuatan mubah tapi tercela. Kalau masih bisa dipertahankan, kenapa enggak? Jadi kalau misalnya udah mentok banget nih, maksudnya udah enggak bisa didamain lagi antara suami istri, udah enggak mau serumah lagi, udah enggak mau kumpul lagi, udah enggak mau satu kamar lagi, maka daripada bercerai, damai aja. Damai itu artinya, ya sudah, statusnya masih sama istri, tapi gak ada kewajiban bagi suami untuk menggauli istrinya. Karena udah sepakat. Pokoknya yang penting, kewajibannya menafkahi istri dan anaknya tetap jalan terus. Nah. وَأُحْدِرَتِلْ أَفُسُ الشُّهْ. Dan dihadirkan kepada jiwa itu rasa kikirnya. Jadi, memang ini udah sifat jabali ya. Kan di situ kan wajubilat ya. Sifat jabali itu apa sih? Bawaan orok. Karena setiap orang itu pasti punya sifat jabali. Ya misalnya, seseorang misalnya, orangnya emang agak keras. Kayak Umar bin Khattab, sifat jabalinya adalah tegas ya. Sementara Abu Bakar As-Siddiq, sifat jabalinya adalah lembut ya. Dan Islam tidak melarangnya. Jadi mau keras, mau lembut itu gak masalah. Karena itu udah bawaan lahir, bagaimana lagi. Yang terpenting adalah, ya setiap manusia itu menjaga agar dia itu tidak mengganggu orang lain. Artinya, pendiam atau banyak bicara, ya gak masalah. Yang penting yang paling tetap. Nah, jadi memang sudah dihadirkan dalam diri seseorang itu rasa kikir. Terkadang orang mungkin gak kikir sama keluarganya, tapi sama orang lain ya gak mau bantu sama sekali. Atau sebaliknya, ada orang-orang yang sama keluarganya pelit banget, tapi gak sama temennya ya royal banget. Kan ada orang kayak gitu ya. Saya menyaksikan kayak gitu ya. Orang sama keluarganya itu pelit banget, tapi giliran sama teman-temannya dia yang suka ngeraktir. Tapi keluarganya sendiri gak pernah diajak makan di luar. Ada yang kayak gitu. Wa in tuhsinu, dan jika kalian berbuat ihsan kepada istri-istri kalian, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dari ini kita memahami bahwa Islam itu sangat menghindari namanya perceraian. Jadi selagi masih bisa diperbaiki, maka perbaiki. Nah, makanya ketika jatuh cerai sekalipun kan enggak bisa langsung. Apa namanya, nggak bisa langsung jatuh kan, harus nunggu dulu. Ini menunjukkan bahwa memang Islamnya agama yang sangat menghindari yang namanya perceraian. Dengan adanya ya masa iddah ya, maka dari situ kita memahami bahwa perceraian dalam Islam sesuatu yang sangat dihindar. Nah, baik ya, mungkin sampai sini untuk materinya. Senang sih dikirim ya kemudian. Baik, berarti nususian pada esas 28 tetap hal atau bisa jadi maful bi ustaz? Iya, ini berarti maful bi kalau gitu ya. Khofat nususian, takut nusus dari suaminya, berarti nususian maful bi. Jazakallahu khairan dari Pak Khairan. Apa khairan sih? Hah? Apa? Bukan. Ketika istri hamil dan setelah melahirkan tidak boleh digauli. Apakah ada hadisnya? Bagaimana? Gimana maksudnya? Apakah ketika istri hamil dan setelah melahirkan tidak boleh digauli? Apakah ada hadisnya? Bagaimana jika nafkah sehari lebih banyak dari istrinya? Ini saya nggak paham pertanyaan. Istri hamil digauli ya boleh, justru dianjurkan ya. Kata dokter kan kalau udah hamil tua tuh digauli bagus karena itu akan memperlancar. Mungkin boleh diperjelas Bu Nur. Enggak boleh digauli masa nifas setelah melahirkan. Ya kalau ini enggak ada istri hamil, apakah ketika istri hamil dan setelah melahirkan dia boleh digauli? Yang enggak boleh itu ya setelah melahirkan, ya, selagi masih nifas maka enggak boleh digauli sampai selesai nifasnya ya. Kalau selesai nifasnya ya boleh. Justru itu ujiannya para suami. Masyaallah. Ujian para suami itu ya ketika isinya nifas karena lebih lama dari haid. Bisa 40 hari atau maksimal 60 hari. Bagaimana jika nafkah sehari-hari lebih banyak dari istrinya? Maksudnya gimana ini? Gak paham saya. Coba tolong diperjelas lagi. Kalau ada orang yang suka memberi, tapi gak suka kalau ada yang minta ke dia, itu gimana, Ustaz? Nah, ini wajar sih ya. Jadi gini, ini menunjukkan bahwa sebenarnya dia orangnya suka memberi, gitu ya, tapi dia gak suka kalau diminta-minta. Sebenarnya, kalau perasaan, ya, ketika diminta-minta kan memang gak enak juga ya. Apalagi kalau yang minta-minta ini suka minta-minta gitu. Beda kalau yang minta ini adalah orang-orang yang memang kita tahu dia itu orangnya sebenarnya enggak bermudah-mudahan dalam meminta hutang, tapi ya orang baik lah. Makanya seperti ini harus dibantu. Tapi kalau kita tahu pengemis misalnya, kalau pengemis itu kan yang di pinggir jalan misalnya, itu kan kalau kita kasih, dia akan jadi pengemis terus. Coba kalau semua orang sepakat, kita enggak akan kasih dia. Pasti dia berhenti jadi pengemis. Tapi berhubung masih ada orang-orang yang ngasih uang ke pengemis, dia akan ngasih terus. Lagian menurut undang-undang gak boleh. Menurut undang-undang itu kita gak boleh ngasih uang ke pengemis. Ada aturan tentang kita di bangun itu diatur bahwa kita tuh gak boleh ngasih uang ke sembarang orang di jalanan. Adapun ya saudara kita, tetangga kita, teman kita, maka ini harus dibantu. Dailis bertanya dalam ayat 108 tersebut apa hubungan dengan manusia jabalinya kikir. Iya, maksudnya Allah telah tanamkan dalam diri setiap manusia itu sifat kikir. Itu memang sifatnya manusia. Ya. Tapi memang manusia itu beda-beda. Ada yang kikirnya ke semuanya. Ada orang yang memang kikir banget ke medit ya, Bapak. Pelit medit gitu ya. Jangankan ke orang lain, ke dirinya aja pelit. Ada orang kayak gitu. Saking mau hematnya, ke dirinya jadi benar-benar dia lebih milih buat ditabung daripada dipakai buat makan. Padahal ada satu tips sukses ya. Jadi gini, kalau antum mau sukses, diantaranya adalah setiap antum mencapai satu tujuan, antum kasih hadiah ke diri antum sendiri. Paham maksudnya? Jadi misalnya antum punya target nih, tercapai, kasih hadiah ke diri sendiri. Apa? Misalnya antum suka makan pizza, kasih hadiah ke diri sendiri. Itu salah satu tips sukses ya. Jadi jangan pelit-pelit, bahkan ke diri sendiri pelit itu gak boleh. Nah, ada orang-orang yang pelitnya ke keluarganya, ini parah. Ada orang-orang yang pelitnya ke teman-temannya. Jadi tingkatannya itu beda-beda. Tapi intinya setiap manusia itu, sebagaimana Allah berfirman ya, bahwa manusia itu ya fa'alhamaha fujuraha wa taqwana. Allah berikan, Allah ilhamkan dalam hati manusia itu kefajiran dan ketakwaan. Jadi sifat-sifat buruk kayak sifat pelit, ya, sifat ujub itu ada dalam diri manusia. Tinggal kita mengontrol ya. Apakah bisa sifat-sifat buruk tersebut kita kontrol atau nggak bisa seperti itu. Ya Ustadz, karena pernah ada selama hamil tidak pernah digauli. Nah, ini keinginan yang salah ini. Suaminya mungkin ngelihat istrinya melendung gitu ya. Jadi gendut banget. Jadi nggak semangat. Ini nggak boleh ya. Nggak boleh. Tetap ya. Tetap kewajiban menafkahi lahir batin itu berlaku baik sebelum hamil atau selagi hamil. Apalagi wanita pas hamil kan lagi butuh dukungan gitu. Ya. Justru harusnya sering ditengokin lah, bayinya harus sering ditengokin gitu ya. Ini keliru kalau ada yang beranggapan bahwa selama hamil itu nggak boleh digauli, ini keliru. Bahkan kalau menurut para dokter kandungan, apalagi dia hamil-hamil tua ya, 8-9 bulan, itu malah harus sering-sering ya, supaya jalan keluarnya mulus. Biaya hidup sehari-hari lebih banyak dari istrinya. Oh iya, nggak masalah. Karena memang kan ada orang yang suka jajan gitu ya. Kayak aneh-aneh. Aneh akui bahwa aneh sama istrinya itu ya lebih suka aneh yang jajan gitu ya. Artinya gak mesti istri itu mendapatkan yang jatah yang sama. Misalnya kalau gaji seorang laki-laki 5 juta, gak mesti 2,5 buat istrinya, 2,5 buat suaminya. Gak mesti. Karena kan adil itu gak mesti sama ya. Adil itu sesuai kebutuhan. Seseorang itu dikatakan adil dalam memberi nafkah, kalau itu sesuai dengan kebutuhan istrinya. Misalnya anaknya 1. Kayak dulu aneh. Waktu masih punya anak 1, belanja mingguan cuma 50.000 cukup, ya kan? 50.000 itu buat beli belanja mingguan tuh kayak sabun, sikat gigi. Tapi kalau sekarang anak udah 5 gitu kan, kalau anak kasih 50.000 juga ya anak zolim namanya, ya. Ibaratnya tinggal kali 5 kan? Kalau dulu anaknya 1 cuma 50.000, ya sekarang anak kelima ya per minggu buat belanja mingguannya itu 50.000, itu di luar harian gitu ya. Jadi adil itu nggak mesti sama, adil itu melihat kebutuhan. Kita nggak bisa mengatakan misalnya keluarga A, suaminya ngasih uang belanjanya 5 juta. Kemudian si B 20 juta. Apakah kita katakan bahwa yang B itu lebih adil daripada yang A? Nggak mesti. Lihat kemampuannya, lihat kebutuhannya. Karena dalam masalah nafkah itu nggak ada ketentuannya, maksudnya tidak dipatok sekian dan sekian, tapi lihat kebutuhannya. Ya. Oh iya ya, buku niatnya kan dokter kandungan. Ini ada dokter kandungan di sini. Jadi insya Allah buku niatnya lebih paham. Ya. Betul Bu ya, kalau usia 8-9 bulan itu malah harus sering ditengok gitu ya. Hmm. Ini pengalaman, ini kan udah 5 kali kan. Udah 5, berarti kan udah 5 kali ketemu dokter kandungan. Jadi tahu. Buku niatnya bertanya, yang di tafsir itu Jabal Jubilah ya, karena kan ngikutin ayatnya. Kan ayatnya kan uhdirat kan. Uhdiratil anfus. Berarti yang di tafsirnya sama. Jubilatil nufus. Karena kalau sekiranya kita jadikan fi'il yang apa namanya maklum, fa'ilnya siapa? Sementara ada taknya di sini. Masa fa'ilnya, kan mau gak mau yang memberikan sifat siapa Allah kan? Pasti salah. Iya gak? Pasti dibacanya majhul ini. Jubilatil nufus. Kalau kita bilang wajabalatil nufus, ini salah banget, karena kalau kita baca Jabala otomatis filenya harus mu'annas, ya nggak? Ya nggak, kalau Jabala kan filenya harus mu'annas. Sementara kan yang kita pahami dari ayat ini yang memberikan sifat itu siapa? Allah. Jadi dalam ayat ini wajib bentuknya fi'il majhul. Iya, memang yang benar jubilah ya. Ya, itu kata Bu Kunati, betul ya. Jadi ini zikri tentang nikah kayak gitu ya. Kalau istri hamil itu tidak ada larangan untuk tiga bulan, bahkan apa namanya, yang penting kalau di bawah 3 bulan pelan-pelan aja gitu ya. Tapi kalau sudah kandungannya udah kuat ya, apalagi udah menjelang melahirkan, maka harus istri. Nah, tapi demikian materi kita pada hari ini, semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.